Mitra bisnis, dalam pertemuan bersama petinggi lembaga keuangan swasta JP Morgan beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY meminta kepada JP Morgan untuk ikut membantu pendanaan master plan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor infrastruktur. Menurut Kwikyanggi, manuver pemerintah mencari pinjaman guna membiayai pembangunan sebenarnya telah sejak lama diketahui. Dan Kwikyanggi menambahkan, dirinya telah berulang kali memberi peringatan atas masalah ini. Namun sayangnya, peringatan itu tidak dihiraukan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwikyanggi. Pak Kwik, Bapak telah berulang kali memberi peringatan bahkan telah menyampaikan pidato serta surat resmi kepada lembaga donor atas resep hutangnya yang justru menambah masalah tapi tidak dihiraukan. Lantas seperti apa kelanjutannya, Pak? Nah, karena tidak dihiraukan, Budiono Menteri Keuangan kebetulan dia mengatakan saya bisa solve. Utangnya memang seluruhnya 1.030 triliun. Akan tetapi saya sudah mengadakan reprofiling dengan DPR, sehingga akan ketambahan utang. Memang ada yang tidak bisa dibayar, tapi ketambahannya cuma 860 miliar setahun dan 8 tahun akan selesai. Surat itu akan dibayar total, selesai. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu ya, Pak Kwik? Betul. Nah, waktu itu saya juga di dalam kabinet, dia Menteri Keuangan, saya Menteri Bappenas, saya memerintahkan kepada staf saya coba dihitung. Apa betul? 1030 ditambah 6 triliun, karena 8 kali 800 miliar kali 8 tahun gitu kan? Nah, Bappenas bilang nggak bisa, Pak. Minimum 5.000 triliun jadinya itu. Gitu. Total utang yang harus dicicil, ya bisa tutup lubang kali lubang. Dan sekarang tidak ada yang menghitung secara eksak, akan tetapi sudah ketahuan bahwa utangnya itu nggak kira-kira. Dan utangnya itu begitu terpaksa sampai Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu utang dalam bentuk US dollar membayar bunga 10,5%, sedangkan di Amerika 0,5%, 0,3%, itu kan mulai gendek. Lalu kemudian sampai sekarang, 25% dari APBN, itu dipakai untuk membayar utang dan bunga. Nah, oleh karena itu keteter-keteter nggak keru-keruan, sehingga sekarang utang, lalu IGG esok dibubarkan, ya kan? Nah, terus kemudian utang menerbitkan obligasi, utang dari bank swasta JP Morgan, segala macam. Ini sebetulnya sejak awal sudah diketahui oleh orang-orang macam kelompok saya lah, katakanlah. Karena waktu itu kan ada ya Derajat Wibowo dan Dosi Matram, ahli-ahli yang di lapangan gitu. Jadi itulah penjelasannya, jadi ini tidak mengherankan tetapi tidak menggembirakan. Demikian Kwikyanggi, saya Benny Rahmadi.